Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita akan masuk pembahasan jawazimul mudhari', amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Tafadhal. Di sini fa'in saqotat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, fa'in saqotatil fa'u ba'da at-talabi wa qusidal jaza'u juzima. Nahwu qawluhu taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا ويجزم فعلين ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم من يعمل سوءا يجز به ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Di sini kita akan membahas tentang jawazimul mudhari', amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ya, karena di antara semua fi'il yang mu'rab itu dalam mazhab Basrah hanya fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu fi'il yang mu'rab, sehingga bisa kemasukan amil jazm yang membuat dia majzum. Adapun selainnya, yaitu fi'il madi, fi'il amar, dalam mazhab Basrah maka termasuk fi'il yang mabni. Nah, maka tidak ada istilahnya di Arab majzum, itu enggak ada. Adanya di fi'il mudhari' saja. Karena fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang mu'rab. Makanya Ibnu Malik mengatakan sifatun sharihatun sillatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Maksudnya mu'rabul af'al di sini adalah fi'il mudhari', hanya fi'il mudhari' yang mu'rab, kecuali kalau kemasukan nun taukid atau nun niswah baru mabni. Ya. Dan di sini apa saja amil yang menjazamkan fi'il mudhari', maka disebutkan di sini sad. Sad maksudnya di sini adalah asal atau matan. Ya, jadi kan ada sad, maksudnya adalah asal atau matan. Ibn Hisham mengatakan fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa kusidal jaza'u juzima. Apabila fa dalam fi'il mudhari' dibuang, maksudnya di situ fa sababiyah, ya kan? Kalau pada pelajaran yang sebelumnya, ketika fi'il mudhari' kemasukan fa sababiyah dan terjatuh setelah talab, maka dia mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya, misalnya kita bilang, apa contohnya? Bisa enggak? Akrim misalnya Muhammadan fanuhaddisaka, gitu kan? Akrim Muhammadan fanuhadditsaka. Karena di sini fanuhaddisa mansub dengan an mudmarah wujuban, disebabkan jatuh setelah fa sababiyah yang didahului oleh talab akrim. Nah, apabila fa sababiyahnya dibuang, fa in saqatatil fa'u, apabila fa-nya dibuang ba'da talabi setelah talab. Talab ini bisa fi'il amar, bisa nahi, bisa istifham, anwa'ut talab yang telah antum pelajari pada sebelumnya. Maksudnya di sini, jadi apabila fa pada fi'il mudhari' dibuang, fa sababiyah pada fi'il mudhari' dibuang, kemudian dia terjatuh setelah talab, dan fi'il mudhari' itu kusidal jaza. Kusidal jaza, maksudnya dia adalah jawab dari talab, maka juzima. Fi'il mudhari'nya wajib majzum. Ya, jadi amil yang pertama yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah talab. Talab, ya. Di sini ada dua syarat, ikhwan. Pertama itu harus tidak berbarengan dengan fa sababiyah. Karena kalau dia berbarengan dengan fa sababiyah jatuh setelah talab, maka mansub, ya, mansub. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari itu harus kusidal jaza. Ya, harus sebagai jaza. Jaza dari talab atau jawab dari talab. Artinya kalau dia dihadirkan bukan sebagai jaza, bukan sebagai jawab talab, maka enggak boleh majzum. Contohnya misalnya saya mengatakan, ya, ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Kita bilang ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Datangkan laki-laki yang menulis pelajaran. Di sini kan ada yaktubu. Fi'il mudhari'. Yaktubu mujarradan minal fa, enggak ada fa-nya. Kemudian terjatuh setelah talab ahdir. Tapi yaktubu didatangkan bukan untuk jaza. Bukan untuk jaza. Sehingga di sini enggak boleh dijazam tapi wajib rafa. Karena yaktubu di sini kedudukannya sebagai sifat untuk rajul. Ya, ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Datangkan laki-laki yang menulis pelajaran. Berarti yaktubu fi'il mudhari' jumlah fi'liyah sifat untuk rajul. Nah, dia bukan didatangkan sebagai jaza atau jawab talab di sini, sehingga enggak boleh majzum. Maka ketentuan yang disebutkan oleh Syekh di sini, kapan fi'il mudhari' majzum dengan talab, yaitu ketika fi'il mudhari' itu mujarrad minal fa, ini yang pertama. Kemudian mudhari' itu kusidalil lil jaza. Ini syaratnya. Ya, jelas. Baik. Kemudian Syekh membawakan contoh nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu. Syaitnya di sini ta'alu atlu. Ta'alu di sini adalah fi'il amar. Fi'il amar. Ya, memang ada hilaf antara Basrah dan Kufah apakah ta'ala itu fi'il amar atau isim fi'il. Ya. Kufah mengatakan dia adalah isim fi'il, tapi Basrah mengatakan dia adalah fi'il amar. Dalilnya apa? Dalilnya bisa kemasukan ya mukhatabah. Antum bisa bilang ta'alai. Ya, ta'alai, ta'alau, ya. Kalau dengan wawu jamaah juga bisa. Adapun isim fi'il amar enggak bisa. Enggak bisa. Isim fi'il amar enggak bisa kemasukan ya mukhatabah. Jelas ya? Maka ini menunjukkan kalau ta'alau itu adalah fi'il amar. Berarti dia talab. Berarti dia talab. Dan ingat, ta'ala itu selalu mabtuhul akhir, ikhwan. Jadi apapun keadaannya, maka dia mabtuhul akhir. Ta'alau bersambung dengan ya muhatabah. Ta'alai, enggak boleh ta'ali. Nah, kalau ta'al itu benar atau salah? Ta'ala, ya, dengan mabtuhul akhir abadan, ya. Ini dia fi'il amr. Fi'il amr. Bukan isim fa'il. Dia ada fi'il amr. Berarti dia talab di sini kan? Talab. Kemudian atlu di sini fi'il mudhari' jatuh setelah talab. Jatuh setelah fi'il amr. Kemudian dia mujarrad minal fa', enggak ada fa'nya. Bukan fa'atlu, enggak ada di sini fa'nya. Atlu langsung. Dan dia didatangkan kusida bihil jaza sebagai jawab talab. Ya ta'alau kemari. Kalau saya kemari apa balasannya? Atlu. Saya akan bacakan. Berarti di sini fi'il amr didatangkan untuk jaza. Nah, karena dia di sini jatuh setelah talab, mujarrad minal fa kusida bihil jaza, maka atlu di sini fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah, dengan membuang huruf illatnya karena dia mu'tal akhir. Tala yatlu. Kan wawu akhirnya. Tala yatlu. Atlu. Ada wawu kan? Nah, itu tanda jazmnya dengan membuang wow. Ya. Kemudian wa syartul jazmi ba'da an-nahyi sihhatu hululi in la mahallahu. Ya, selanjutnya talab yang kedua itu adalah ba'da an-nahyi. Ya, ba'da an-nahyi. Kalau tadi itu amar, sekarang talab yang kedua adalah an-nahyu. Nah, an-nahyu di sini punya tambahan syarat. Dia punya tambahan syarat. Apa itu? Sihhatu hululi in la mahallahu. Jadi tempat la nahiyah itu bisa digantikan oleh in syartiyah dan la nafi. Ya, jadi syaratnya sihhatu hululi in la mahallahu. Tempat la nahiyah bisa digantikan oleh in syartiyah dan la nafi. Maka baru dia nanti menjazamkan jawab talabnya. Baru dia menjazamkan jawab talabnya. Contoh di sini la tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi taslam. Jangan mendekat dari ke singa gitu kan, maka kamu selamat. Ya, berarti di sini ada lanahi. La tadnu. Ya, la tadnu minal asadi taslam. Taslam fi'il mudhari jawab talab. Jatuh setelah fi'il nahi gitu kan. Kemudian dia mujarrad minal fa kusida bihil jaza. Dan tempat la nahiyah itu bisa digantikan oleh in syartiyah dan la nafiyah, maka taslam wajib majzum. Kalau kita ganti in la tadnu, jika kamu tidak mendekat dari singa, taslam makus, maka kamu selamat. Berarti la nahiyah itu bisa diambil posisinya oleh in la. Itu syaratnya. Kalau enggak bisa diambil posisinya, maka tidak boleh dijazm. Tidak boleh dijazm. Misalnya kita contohkan. Ya. Syekh, kalau ada perkataan misalnya la takfur tadhul annara. La takfur tadhul annara atau tadhulu annara? Mana yang benar? La takfur tadhulu atau tadhul annara? Tadhul. Kenapa? In la takfur bisa masukin in. Coba, maknanya benar enggak? In la takfur, jika kamu tidak kafir, tadhul annara. Maka kamu masuk neraka. Jika kamu tidak kafir, maka kamu salah. Salah. Ya. Berarti di sini la nahiyah enggak bisa diambil posisinya oleh in la. Oh. Maka fi'il mudhari'nya wajib marfu. Jadi tadhulu enggak boleh in la takfur tadhul, enggak boleh, tapi in la takfur tadhulu annara. Ya, karena la nahiyah tidak bisa diambil posisinya oleh in la. Jadi syarat untuk la nahiyah, ya, la nahiyah menjazamkan jawab talabnya adalah ketika posisinya bisa diambil oleh in la. Secara makna. Secara makna, ya. Taib. Ya. Jadi bahaya artinya. Nah, di sini juga makanya saya mengatakan bihilafi yakuluka, berbeda dengan kalau jawab talabnya adalah yakuluka, maka enggak boleh dijazam. Kenapa? Karena maknanya nanti tidak tepat. Misalnya la tadnu minal asadi ya'kuluka atau ya'kulka. La tadnu minal asadi ya'kuluka atau ya'kulka. Ya'kulu. Ya. Karena kalau ya'kulka maknanya enggak tepat, sehingga enggak bisa dijazmkan di sini. In la tadnu minal asad, jika kamu tidak mendekat ke singa, ya'kuluka, maka akan memakanmu. Justru kalau menjauh enggak dimakan, berarti jawabannya enggak tepat gitu kan? Marfu. Ya, maka di sini wajib marfu ya'kulu. Karena di sini la nahiyah tidak bisa diambil posisinya oleh in la. Baik. Jelas insyaallah ya? Baik. Kemudian wa yujzamu aidan bilam. Ini amil yang ketiga yang menjazamkan fi'il mudhari itu adalah lam. Ya. Lam. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Di sini syahidnya yalid, lam yalid wa lam yulad sama yulad. Di sini dua-duanya fi'il mudhari' majzumun bi lam. Wa lam tujzmihi as-sukun di sini ya. Kemudian wa lamma, amil yang ketiga adalah lamma. Ya, alamma. Contohnya wa lamma yaqdi. Ya, wa lamma yaqdi. Yaqdi di sini fi'il amar majzumun bi lamma wa lam tujzmihi hazfu harfil illah. Ya. Nah, di sini jadi ada amil yang kedua dan ketiga yaitu lam dan lamma. antara lam dan lamma itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Ya, persamaannya lam sama lamma itu sama-sama huruf. Sama-sama huruf. Kemudian sama-sama menjazamkan fi'il mudhari. Ya, oleh karena itu di antara kekhususan fi'il mudhari itu adalah tandanya kemasukan lam. Ya. Jadi sama-sama menjazamkan fi'il mudhari, lam sama lamma ini. Kemudian persamaan yang ketiga itu sama-sama bermakna nafi. Ya, menunjukkan penafian. Lam menunjukkan penafian, lamma juga menunjukkan penafian. Kemudian persamaan yang keempat itu sama-sama harfu qalbin. Sama-sama membalik zaman mudhari menjadi madi. Nah, jadi kalau fi'il mudhari kemasukan lam atau lamma maka berbalik zamannya menjadi madi. Ya. Nah, jadi ini kesamaan antara lam dan lamma. Tapi mereka memiliki perbedaan juga. Apa perbedaannya? Lam itu penapiannya yastamir wa yanqati. Ya, penapiannya bisa berlangsung dan terputus. Nah, misalnya antum mengatakan lam akul. Ya, lam akul. Nanti penapian ini bisa terputus enggak? Bisa. Lam akul saufa akul, gitu kan? Nah, berarti penapian dengan lam itu bisa terus-menerus bisa terputus, ya. Kalau lamma maka penapiannya itu yastamir fil hal. Dia berlangsung pada zaman hal saja. Pada zaman saat terjadi saja. Nah, misalnya kalau ditanya antum akal tah lamma, berarti belum makan pada saat itu saja. Nah, jadi penapian untuk lamma itu fi zamanil hal saja. Jelas ya? Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya antara lam dan lamma, lam itu dia bisa bergandengan dengan in syartiyah. In lam antum bilang. In lam. Adapun lamma maka enggak bisa bergandengan dengan in syartiyah. Ini perbedaannya. Kemudian juga perbedaan antara lam dan lamma itu lam enggak boleh dibuang majzumnya. Jadi antum harus sebutkan fi'il majzumnya. Lam akul antum bilang, lam aktub, lam adrus. Ya, berbeda dengan lamma, maka boleh antum buang majzumnya. Boleh akal tak lamma tanpa menyebutkan fi'il majzumnya. Ini perbedaan antara lam dan lamma. Tapi mereka sama-sama huruf, menjazamkan fi'il mudhari, menunjukkan penafian dan membalik zaman mudhari menjadi madi. Yang lam yalid itu bisa munqati. Hah? Dia yastamir wa qad yanqati. Bisa terus menerus dan kadang-kadang terputus. Nah, tergantung. Jadi dia bisa terus menerus tanpa terputus dan kadang-kadang bisa terputus. Nah, jadi yastamir abadan itu bisa. Waqad yanqati dan kadang-kadang terputus itu lam. Berbeda dengan lamma, maka yastamir fi zamanil halta. Ya, pada zamanul halta dia penapiannya. Jelas ya? Baik. Kemudian wabilami wala at-talabiyataini. Selanjutnya dengan lam dan la. Di sini bisa lamul amr, bisa lamud du'a. Ya. Jadi amil yang keempat itu lam, maksudnya lamul amr atau lamud du'a. Dan la, maksudnya di sini la nahiyah atau la du'a. Ya, contohnya di sini liyunfik liyaqdi. Liyunfik, ya liyunfik ini adalah amr. Ya, amr. Jadi fi'il mudhari' majzumun karena kemasukan la lamul amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, as-sukun. Kemudian liyaqdi rabbuk. Ya, liyaqdi rabbuk. Yaqdi fi'il mudhari' majzum dengan la lamud du'a. Kenapa dinamakan lamud du'a? Karena minal adna ilal a'la, dari hamba kepada rabbnya. Maka itu du'a namanya. Rabbi gfirli. Igfirli itu bukan perintah tapi doa. Sama di sini liyaqdi rabbuk, dia memohon, berdoa, ya. Jadi ini namanya lamud doa. Berbeda dengan liyunfik, ini perintah dari Allah ke hambanya. Maka ini lamul amr. Jelas ya? Tapi sama-sama menjazamkan fi'il mudhari. Nah, di sini kalau yunfik majzum wa alamatu jazmihi as-sukun, liyaqdi majzum wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Ya. Kemudian la tusyrik, ini la nahi karena larangan dari atas ke bawah, maksudnya dari Allah kepada hamba. La nahi. Berarti itu syirik fi'il mudhari' majzum bila nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. La tu'ahizna inna sina wa akhta'na. Doa. Karena dari hamba ke Rabb. Ya, inilah lam doa. Ya, la doa. Berarti tu'ahizna di sini fi'il mudhari' majzumun bila ad-du'a wa alamatu jazmihi as-sukun. Di sini. Jelas ya? Jadi, ini ada lima amil yang menjazamkan satu fi'il mudhore. Pertama itu adalah tolab. Kemudian yang kedua itu adalah lam. Ketiga, lamma. Keempat, lamul amar atau lamud du'a. Gitu kan? Kelima, la nahiyah atau la du'a. Nah, sama-sama dinamakan la talabiyah. Karena mengandung tuntutan. Ya, tuntutan. Tuntutan berbuat atau tuntutan meninggalkan. Jadi la talabiyah itu ada banyak. Hah? La talabiyah ada. Talabiyah. Talabiyah itu banyak jenisnya. Talab. Kalau talabnya banyak jenisnya, tapi kalau la-nya ya cuma tadi la nahiyah atau la du'a. Oh, jadi la talabiyah itu terbagi dua. Iya, sebenarnya tiga, Ikhwan. Nah. Sebenarnya tiga. Kalau dari yang setara maka namanya iltimas. Oh. Misalnya antara ana sama antum gitu kan, setara. Berarti saya mintakan la tajlis, itu iltimas, bukan perintah, bukan doa, tapi iltimas istilahnya. Ya, kalau dari yang setara. Iltimas doa sama amar. Ya, atau nahi doa iltimas. Oh. Nahi doa iltimas. La tusyrik, la nahi. La nahi, karena itu perintah dari atas ke bawah. Dari Allah ke hambanya. La nahiyah. Kalau dari la tu'ahizna itu la du'a. Walaupun dia maknanya larangan gitu kan. Ya. Seperti larangan. Tapi itu bukan larangan. Itu du'a. Oke. Baik. Jadi ini ada lima yang amil yang menjazamkan satu fi'il mudhore. Ya, selanjutnya. Waya jizimu fi'ilain. Selanjutnya Syekh akan membahas tentang amil yang menjazamkan dua fi'il mudhore. Amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari', yang pertama in. Ini in syartiyah. In syartiyah itu harfun bittifak, huruf dengan sepakatan ahli nahu. Jadi semua ahli nahu sepakat kalau in itu adalah harfun. Ya. Kemudian wa idma. Idma di sini ada hilaf di kalangan para ulama nahu, apakah dia huruf atau isim. Ya, apakah dia huruf atau isim, tapi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik harfun alal ashah. Hizma itu adalah huruf menurut pendapat yang kuat, ya. Kemudian wa aina wa anna wa ayyana wa mata, ini isim. Semuanya isim bittifaq. Ya, jadi aina itu isim bittifaq, anna itu isim bittifaq, ayyana itu isim bittifaqin nuhat. Mahma itu ada khilaf di kalangan para ulama nahwu, apakah dia isim atau huruf? Ya, apakah dia isim atau huruf? Tapi yang dikuatkan Ibnu Hisham dalam Awdah itu dia adalah isim. Ismun alal asah katanya. Jadi mahma itu ismun alal asah. Kemudian waman wama wahai suma itu semuanya adalah isim. Nah, jadi kalau kita ringkas Ikhwan di sini ada harfun bittifak, mana itu in, ya. Ada harfun alal asah yaitu idma. Ada ismun alal asah yaitu mahma. Dan yang tersisa itu adalah ismun bittifak. Isim secara kesepakatan. Jadi ini amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari itu berarti ada huruf, ada isim, ada yang diperselisihkan antara kehurufan dan keisimannya. Ya, yang kalau izma itu harfun alal ashah, sedangkan mahma itu adalah ismun alal ashah. Jelas ini ya? Ya. Kemudian beliau membawakan contoh di sini in yasha yudhibkum. In yasha yudhibkum. Yasha di sini fi'il mudhari majzumun bi in syartiyah wa alamatu jazmihi as-sukun di sini. Yuzhibukum ini jawab syarat fi'il mudhari' kedua. Jawab syarat berarti dia majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Berarti di sini in menjazamkan dua fi'il mudhari' yasha dan yuzhib. Jelas ini ya. Kemudian man ya'mal su'an yujzabihi. Man ya'mal fi'il mudhari' pertama, fi'il syaratnya ya'mal. Fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, karena dia adalah fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? yujza, berarti yujza adalah fi'il mudhari' majzum karena jawab syarat wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah, ya. Kemudian ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ma nansah fi'il pertamanya, fi'il syaratnya nansah, ya, ma-nya ma syartiyah. Nansah di sini fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Mana jawab syaratnya? Na'ti. Ya, na'ti berarti ini fi'il mudhari'. Yang kedua, na'ti jawab syarat majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Berarti ini adalah beberapa amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari', ya. Isim. Isim. Yang selain yang kita sebutkan tadi, yang selain yang kita sebutkan, in itu huruf bitifak, izma harfun alal asah, mahma ismun alal asah, selainnya adalah ismun bil ittifaq. Ya, ismun bil ittifaq. Baik. Kemudian wa yusammal awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan. Maksudnya fiil yang pertama itu dinamakan fiil syarat, fiil yang kedua dinamakan jawab syarat. Ini yusammal awwalu syartan ay yusamma al awwalu fi'la syartin. Ya, dinamakan fiil syarat. Fiil mudhari' yang jazam pertama dinamakan fiil syarat, kemudian fiil mudhari' yang jazam kedua dinamakan jawab syarat, yaitu jaza. Jelas ya? Kemudian wa idza la yasluh li mubasharatil adat qurina bil fa, ya. Dan apabila, ya, apabila fiil, apabila dia tidak cocok untuk menjadi jawab syarat, ya. Dia tidak cocok untuk menjadi jawab syarat, artinya dia bukan fiil mudhari. Ya, dia bukan fiil mudhari, atau dia fiil mudhari nanti tapi dia ada qad, ada lan sebelumnya, ada sin, ada saufa. Maka di situ kurina bil fa wajib digandengkan dengan fa. Nah, jadi di sini Ikhwan, kapan, ya, kapan dia la yasluh an yakuna jawaban li syarti? Kapan dia jumlah itu tidak cocok menjadi jawab syarat? Yaitu pertama ketika dia berupa jumlah ismiyah. Nah, apabila dia berupa jumlah ismiyah maka wajib digandengkan dengan fa. Ya, fa robit namanya tuh, faul jawab, ya. Nah, kemudian atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya talab. Entah itu nahi, entah itu amar. Ya. Atau fi'il mudhari' tapi masbukun biqad. Atau masbukun bisin, masbukun bilan, masbukun bisaufa. Maka wajib digandengkan dengan fa. Misalnya, ya, kita katakan. In tajtahid fasaufa tanjah, tanjahu. In tajtahid fasaufa tanjahu. Nah, karena antum gandengkan fa, kenapa? Karena fi'il mudhari' masbukun bi saufa. Wajib digandengkan dengan fa. Atau dia jumlah ismiyah. In tajtahid fa anta najihun, antum bilang. Enggak boleh in tajtahid anta najihun, enggak boleh. Tapi in tajtahid fa anta najihun. Wajib ada fa-nya. Karena dia jawab syarat berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya talab. Misalnya, atau kalau enggak talab, dia fi'il mudhari' masbukun bisin, saufa, qad, dan lan. Maka wajib digandengkan dengan fa. Jelas ini ya? Ya. Dalilnya apa? Di sini. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan yamsaska. Ini fi'il syarat. In syartiyah yamsaska fi'il syarat. Huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka didatangkan fa. Fahuwa wajib didatangkan fa. Ya, kayak kita tadi. Huwanya. Hah? Huwanya jadi jumlah ismiyah huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kayak tadi, in tajtahid anta najihun, enggak boleh. Tapi harus in tajtahid fa anta najihun. Ya, atau in tajtahid fa saufa tanjahu. Enggak boleh in tajtahid saufa tanjahu, enggak boleh. Harus ada fa. Karena itu fi'il mudhari' masbukun bisaufa atau bisin atau biqad atau bilan dan yang lainnya. Misalnya intaksal falan tanjaha. Antum bilang enggak boleh intaksal lan tanjaha, enggak boleh, harus ada fa. Jelas ya? Jelas, Syekh? Jelas. Baik. Tinggal diapa lagi? Iya. Kemudian di sini au bi idza al fujaiyah. Nah, antum kalau enggak datangkan fa, maka boleh antum datangkan idza al fujaiyah. Tapi ingat, iza al-fujaiyah ini hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah, mubtada khobar. Jadi enggak ada idza puja'iyah masuk pada jumlah fi'liyah. Enggak ada. Nah, makanya kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya talab atau fi'il mudhari' masbukun bi saufa, sin, lan, maka itu harus fa, harus pakai fa. Adapun kalau idza puja'iyah itu khusus untuk yang jumlah ismiyah. Makanya contoh di sini wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnutun. Di sini yaqnutun iz in tusibhum. Ini fi'il syaratnya. In tusibhum, ya, fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Jawabnya mana? Hum yaqnatun. Dalam bentuk jumlah ismiyah, maka didahului oleh iza al-fuja'iyah. Ini boleh. Kalau bukan Al-Qur'an boleh kita ganti dengan fa faul jawab. Kalau bukan Al-Qur'an ya, berarti antum ya fahum yaqnatun itu boleh kalau bukan Al-Qur'an. Karena dia adalah jumlah ismiyah, maka bisa dengan fa atau bisa dengan iza al-fuja'iyah. Adapun jumlah fi'liyah, fi'ilnya talab atau fi'il mudhari' masbukun bi in, lan, saufa dan yang lainnya, maka wajib dengan fa. Wajib dengan fa. Taip. Jadi iza ini pilihan kedua gitu. Iya, untuk yang jumlah ismiyah. Oh, jumlah ismiyah. Khusus fuja'iyah, emang iza ada berapa macam? Banyak, Syekh. Nanti akan ada pembahasan sendiri insyaallah. Oh, iya. Taip. Wasil? Silakan. Qala asy-syarih rahimahullah wa rahimahullah rahimahullah ta'ala lamma inqada al-kalamu ala ma yansibu al-fi'la al-mudari'a syara'tu fil kalami ala ma yajzimuhu wal-jazimu darbani jazimu lifi'lin jazimun lifi'lin wahidin wa jazimun lifi'laini fal jazimu lifi'lin wahidin khamsatu umurin ahaduha at-talabu wa dhalika annahu idza taqaddama lana lafdhun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dhalika min anwa'i talabi wa ja'a ba'dahu fi'lun mudari'un mujarradun min al-fa'i wa qusida bihi al-jaza'u fa innahu yakunu majzuman bidzalika at-talabi lima fihi min ma'na asy-syarti wa na'ni biqasdil jaza'i annaka tuqaddiruhu musabbaban 'an dzalika al-mutaqaddimu kama anna jazaa'a asy-syarti musabbibun 'an fi'li asy-syarti musabbabun 'an fi'li asy-syarti wa dzalika ka qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu taqaddama at-talabu wa huwa ta'alu wa ta'akhkhuru wa ta'akhkhara al-mudari'u المجرد من الفاء وهو أتلو وقصد به الجزاء إذ المعنى تعالوا فإن تأتوني أتلو عليكم والتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواء وقول الشاعر قفا وقول الشاعر قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي بين الدخول فحوملي وتقول ائتني أكرمك وهل تأتيني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة. Berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala, shin maksudnya syarah. Jadi kalau sot itu asal atau matan, shin itu syarhun, ya, syarah. Lamman qadal kalamu ala ma yansibul fi'l al mudhari'a, tatkala selesai pembicaraan tentang apa saja amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari', syara'tu fil kalami ala ma yajzimuhu, maka saya memulai berbicara tentang apa saja amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi ini semuanya masih berhubungan dengan fi'il mudhari' karena satu-satunya fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari', kecuali dalam mazhab Kufah ya, fi'il amr itu mu'rab tapi majzum, selalu majzum i'rabnya ya. Cuman kalau dalam mazhab Basrah maka fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari'. Oleh karena itu yang jadi pembahasan itu adalah fi'il mudhari', apa amil yang menasabkan fi'il mudhari', apa amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Nah, ini sekarang yang dibahas amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Wal jazimu darbani, kata Syekh, dan yang menjazamkan fi'il mudhari' itu darbani, ada dua macam. Jazimun li fi'lin wahid, yang menjazamkan satu fi'il saja. Wa jazimun li fi'laini, dan ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah, mulai dia menjelaskan tentang apa saja amil yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Fal jazimu li fi'lin wahid khamsatu umur, amil yang menjazamkan satu fi'il mudhari' ada lima amil. Ada lima amil. Yang pertama adalah at-talabu. Amil yang pertama adalah at-talab. Nah, yang dimaksud dengan talab ini udah berlalu ya di pembahasan apa nawasib, nawasib mudhari'. Jadi talab itu bisa berupa amar, bisa berupa nahi, bisa berupa istifham, bisa berupa tamanni, tarajji, bisa berupa harfu ardin ya, atau bisa berupa harfu tahdidin. Itu banyak ya, banyak-banyak talab itu bisa dirujuk kembali di nawasib fi'il mudhari'. Nah, itu yang dimaksud dengan talab di sini. Kemudian talab itu bisa juga menjadi amil jazm, amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kenapa? Wadzalika annahu idza taqaddana lafdun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dzalika min anwa'it talab. Yaitu ketika annahu idza taqaddama lana lafzun ya, apabila ada lafaz yang menunjukkan kepada perintah, larangan, istifham dan yang selainnya dari jenis talab, berarti ada jenis lain dari talab yang tidak disebutkan di sini dan telah disebutkan di pembahasan nawasib fi'il mudhari', kayak tadi yang enggak disebutkan di sini berarti tamanni, tarajji, harfu ardin, harfu tahdidin, itu enggak disebutkan, tapi itu bagian dari talab juga. Waja'a, dan datang setelah talab fi'lun mudhari', datang setelah talab fi'il mudhari', mujarradun minal fa, yang tidak bergandengan dengan fa. Karena kalau bergandengan dengan fa maka dia mansub. Nah, maksudnya fa di sini fa sababiyah ya. Jadi kalau dia bergandengan dengan fa sababiyah, sebelumnya ada talab, maka fi'il mudhari'nya mansub dengan an mudmarah wujuban. Nah, kalau dia jazm maka harus mujarrad minal fa. Jadi di sini harus mujarrad minal fa. Ya. Jadi fi'il mudhari' terjatuh setelah talab dan fi'il mudhari'nya harus mujarrad minal fa. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa qusida bihil jaza', fi'il mudhari'nya harus didatangkan untuk jaza'. Ya, untuk jaza'. Maka apabila dua ketentuan ini tidak terpenuhi, fi'il mudhari' tidak majzum walaupun jatuh setelah talab. Ya, contoh misalnya kita katakan akrim Muhammadan fanuhaddisaka. Akrim Muhammadan fanuhaddisaka atau fanukrimaka, gitu kan? Fanukrimaka. Kenapa di sini fanukrimah? Karena ada pak sababiyah yang masbukun bit talab, akrim talabnya. Kemudian fanukrimaka wajib mansub karena dia jatuh setelah pak sababiyah yang didahului oleh talab. Ya, jadi enggak boleh dibaca akrim Muhammadan fanukrimka, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jelas ya? Ini. Kemudian kal fi'il mudhari'nya didatangkan untuk sebagai jaza' atau jawab talab. Kalau enggak didatangkan sebagai jawab talab, maka enggak boleh dijazam. Enggak boleh dijazam kayak kita katakan tadi. Ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Datangkan seseorang yang menulis pelajaran. Ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Perhatikan kata yaktubu. Yaktubu di sini fi'il mudhari' jatuh setelah talab, ahdir, ya kan? Kemudian mujarradan minal fa. Enggak ada fa kan? Ya. Karena tapi fi'il mudhari'nya didatangkan bukan liqasdil jaza'. Bukan liqasdil jaza' di sini, tapi dia adalah sifat untuk rajul, maka enggak boleh dijazm. Jadi hantum baca yaktubu. Ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Enggak boleh yaktub. Enggak boleh. Karena di sini laisa qasdan lil jaza', tapi dia sifatan lil rajul. Sebab syarat fi'il mudhari' majzum setelah talab itu harus mujarrad minal fa, kemudian fi'il mudhari'nya qusida bihil jaza. Ini syaratnya. Kalau enggak terpenuhi, maka fi'il mudhari' setelah talab enggak majzum. Jelas ya? Sini. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab. Maka apabila ketentuannya terpenuhi, yaitu mujarrad minal fa, kemudian fi'il mudhari'nya qusida bihil jaza, maka fi'il mudhari' tadi majzum. Wajib majzum i'rabnya. Apa amil yang menjazamkannya? At-talab. Ya, at-talab itu amilnya. Ya, lima fihi min makna syarti. Karena dalam talab itu terkandung makna syarat. Makna syarat misalnya kayak kita katakan tadi, akrim Muhammadan nuhaddiska. Gitu kan? Akrim Muhammadan nuhaddiska. Ya kan? Nuhaddis fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, karena dia jawab talab. Ya, dia fi'il mudhari' yang mujarrad minal fa' kusida bihil jaza' jatuh setelah talab. Ya. Kenapa talab bisa menjazamkan fi'il mudhari'? Karena talab itu mengandung makna syarat. Apa itu? In tukrim Muhammadan nuhaddiska. Takdirnya. Seakan-akan antum mengatakan in tukrim Muhammadan nuhaddiska. Jika kamu melihatkan Muhammad, saya akan berbicara dengan kamu. Gitu kan? Akrim Muhammadan nuhaddiska. Nah, berarti intukrim Muhammadan nuhaddiska. Jelas ya? Sini. Jadi dia mengandung makna syarat. Ya, di sini lima fihi min makna syarti. Wa na'ni bi qasdil jaza' annaka tuqaddiruhu musabban an zalikal mutaqaddim. Jadi yang dimaksud dengan qasdil jaza' itu adalah fi'il mudhari' didatangkan sebagai sebab terjadinya fi'ilnya, fi'il talabnya. Ya. Apa sebab akrim Muhammadan nuhaddiska? Jadi sababul ikram itu apa? Sababul hadis. Sebab saya membicarakan, mengajak kamu bicara itu apa? Ikram Muhammad, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi qasdul jaza, fi'il mudhari itu adalah sebab atau yang menyebabkan al-mutaqaddimnya terwujud. Paham ya? Ya, ijtahid misalnya, ijtahid tanjah. Ya. Iya, ya, intajtahid tanjah takdirnya. Nah, berarti tanjah itu apa sebab dia tanjah? Ijtihad. Nah, jelas ya? Ini maksudnya jadi sababan an zalikal mutaqaddim. Kama anna jaza'a syarti musababun an fi'li syarti. Sebagaimana jawab syarat itu adalah sebab dari fi'il syarat, ya. Wa zalika qauli ta'ala qul ta'alu atlu. Ini udah kita bahas ta'alu atlu syahidnya. Ta'alu fi'il amar, atlu jawab talab. Ya, jawab talab majzum wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Ya, di sini taqaddama at-talab wa ta'alu wa ta'akhkhara al-mudhari' yaitu atlu, yang mana mudhari'nya mujarrad minal fa, ya kan? Wa qusida bihil jaza'. Maka dia wajib majzum. Ya, seakan-akan kita mengatakan fa in ta'tu atlu alaikum. Ya, fa in ta'tu atlu alaikum. Fatilawah alaihim musabbibatun an maji'ihim falizalika juzima. Wa alamatu jazmihi hasfu akhirihi, dan tanda jazmnya adalah pembuangan huruf illah. Jadi hasfu akhirihi maksudnya hasfu harfil illah di sini. Karena atlu itu mu'tal akhir. Ya, kemudian beliau membawakan syahid dari syair. Beliau mengatakan di sini kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisiktil liwa bainad dakhuli fahumali. Ad-dakhul fahumali itu nama tempat ya. Nama tempat. Ya. Kemudian di sini kifa nabki. Syahidnya adalah kifa. Kifa nabki. Kifa itu fi'il amr. Fi'il amr. Walaupun dia di sini satu orang mukhatabnya, tapi dia menjadikannya seperti musanna. Kifa. Seakan-akan memerintahkan dua orang. Karena adatnya orang Arab itu dalam safar biasanya rombongan. Ya, rombongan. Jadi, walaupun dia sendirian, ya misalnya dia pergi sendirian, kemudian dia membuat syair, tapi seakan-akan banyak orang bersamanya. Makanya kifa, atau berduaan. Kifa, katanya. Kifa, kifa di sini fi'lu amrin, majuzum wala matujazmihi hasbun nun. Ya, hasbun nun. Kenapa? Karena dia termasuk amsilatul khamsah. Ya, Ibnu Malik mengatakan apa? Lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah. Jadi membuang nun itu adalah tanda jazm dan tanda nasab pada amsilatul khamsah, ya. Nah, jadi karena dia di sini kifa fi'il amr, berarti dia talab. Nabki jatuh setelahnya fi'il mudhari'. jatuh setelahnya fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari' di sini mujarrad minal fa. Enggak ada fa kan? Kemudian kusida bihil jazaa'. Kusida bihil jazaa'. Kifa nabki. Kenapa kita berhenti? Sebabnya apa kita berhenti? Nabki. Untuk menangisi. Ya, menangisi apa? Kenangan-kenangan bersama kekasih ketika singgah di tempat ini. Jadi Habib itu kan kekasih. Jadi dia singgah di sebuah tempat, kemudian teringat kenangan-kenangan indah bersama kekasihnya, akhirnya nabki. Kifa nabki. Kifa di sini berhenti atau bangun? Berhenti. Kif. Oh, kif. Iya. Jadi dia dalam keadaan safar melewati sebuah tempat yang di situ ada kenangan indah bersama kekasihnya, kemudian dia sendiri, tapi dia memerintahkan seakan-akan berdua gitu. Kifa, seakan-akan itu kekasihnya juga. Dengan kifa nabki. Min zikra habibin wa manzili. Baik, jadi di sini nabki. Ini adalah fi'il mudhari', jawab talab majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Ya, karena dia mu'tal akhir ya. Nabiki di sini. Jelas sahibnya ya? Jelas. Baik. Wa taqulu dan mengatakan i'tini ukrimka. I'tini ukrimka. I'tini di sini adalah talab dalam bentuk fi'il amar. Kemudian ukrimka fi'il mudhari' mujarrad minal fa kusida bihil jazaa', maka jatuh setelah talab wajib di jazam. Jadi ukrimka. Enggak boleh ukrimuka, tapi wajib ukrimka, karena di sini dia jatuh setelah talab ya, kemudian dia mujarrad minal fa didatangkan kusida bihil jazaa'. Ya. Sebabnya sababul ikram adalah itian, gitu kan? Itian. Baik. Hal ta'tini uhaddiska? Hal istifham. Istifham itu mengandung talab, Iwan. Iya kan? Dari mana? Talabul fa. Minta difahami. Hah? Fahami. Iya. Iya. Baik. Benar. Jadi istifham itu ada talab. Ya, talab. Jadi hal ta'tini uhaddiska. Ya, maksudnya di sini dia istifham talabul jawab. Iya kan? Maka di sini karena istifham itu talab, ya, kemudian jatuh setelahnya fi'il mudhari' mujarrad minal fa wa kusida bihil jazaa', maka wajib jazam fi'il mudhari'nya uhaddiska. Ya. Kemudian wala takfur tadkhulil jannata. La takfur tadkhulil jannata. La nahya itu talab. Ya, talab. Kemudian tadkhul itu fi'il mudhari' mujarrad minal fa kusida bihil jazaa', jatuh setelah la nahiyah, maka wajib jazam. Tapi ada satu syarat penting di sini, la nahiyah itu harus bisa diambil posisinya oleh in la, in syartiyah dengan la nafiyah. Ya, dan maknanya benar. Ya, ma'asihatil makna. Maknanya harus benar. Artinya kalau cuma diambil doang tapi maknanya enggak jelas, maknanya rusak, maka enggak boleh. Nah, kalau antum enggak ganti misalnya posisi la nahiyah ini dengan in la di sini, berarti in la takfuru kan? In la takfur gitu kan? Tadkhul al jannah. Jika kamu tidak kufur, maka kamu masuk surga. Lurus maknanya. Ya, maknanya yastaqim gitu kan? Berarti di sini boleh ya, atau sah fi'il mudhari' majzum dengan la nahiyah. Ya, nahiyah berbeda kalau antum katakan la takfur tadhul annara. Itu enggak boleh, harus la takfur tadhulu annara dengan merofakkan tadhulu. Kenapa? Karena la tidak bisa diambil posisinya oleh in la. Ya, atau in syartiyah dan la nafiyah enggak bisa mengambil posisi la. In la takfur tadhulu annara. Benar enggak? Enggak benar kan? Enggak benar. Masa jika tidak kafir masuk surga masuk neraka? Orang tidak kafir harusnya masuk surga. Berarti maknanya enggak benar, sehingga wajib fi'il mudhari'nya marfu disebabkan la tidak bisa diambil posisinya oleh in la. Tapi kalau kalimat la takfur tadkhulun nar itu secara kalimat boleh enggak secara kalimat? Kan maknanya rusak tuh. Iya, enggak boleh. Tetap rusak berarti kan. Enggak boleh. Jadi dalam membangun kalimat itu harus mura'atul makna. Ada mura'atul makna. Baik, lanjut. Walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran muthbattan lam yajzim al-fi'la ba'dahu. Fal awwalu nahwu ma ta'tina tuhaddithuna bi raf'i tahaddithuna. Bi raf'i tuhaddithuna wujuban. Wa la yajuzu laka jazmuhu. Waqad ghalata fi dhalika sahibul jumali. Wa tsani nahwu anta ta'tina tuhaddithuna bi raf'i tuhaddithuna wujuban biittifaqi an-nahwiyyin. Saya mengatakan sini walau kana al-mutaqaddimu nafyan, ya, walau kana al-mutaqaddimu nafyan, seandainya yang mendahuluinya itu adalah huruf nafi, ya, nafi di sini kan nafi itu bukan talab, nafyun mahdun itu bukan talab. Jadi di sini masih ada hubungannya dengan pembahasan yang di nawasib mudhari. Karena kalau di nawasib fil mudhari, ya, syaratnya fa'sababiyah menasubkan fil mudhari adalah jatuh setelah nafyu mahdin atau talabun bil fi'li, gitu kan? Nah, di sini kalau yang mendahulunya adalah huruf nafi bagaimana? Maka enggak boleh dijazm karena huruf nafi itu bukan talab. Jelas ya? Huruf nafi bukan talab. Kemudian au khabaron mutsbatan atau khabar mutsbat. Khabaron mutsbat. Khabar yang mutsbat maksudnya yang tidak ada huruf nafinya. Itu juga enggak boleh dijazm. Ya, contohnya di sini ma ta'tina tuhaddisuna. Ma harfu nafin. Ya, berarti di sini tuhaddisuna fi'il mudhari' masbuqun bi nafyin mahdin istilahnya. Ya, tuhaddisuna itu fi'il mudhari' mujarradun minal fa kusida bihil jazaa'. Tapi masbukun binafiyin mahdin, maka di sini wajib rofa tuhaddisuna, enggak boleh tuhaddisna, dan juga enggak boleh tuhaddi sana. Kenapa? Enggak ada fa sababiyahnya. Jelas ya? Jadi harus tetap marfu ya. Makanya birof itu hadisuna wujuban. Fa itu enggak ada ini, kalau kita coba enggak habis, nama anannya enggak masuk gitu. Hah? Cara ngetes ada enggak ada fa masuk. Maksud. Jadi kalau antum kartu antum buang itu jadi kalau antum buang itu nanti itu akan mengurangi makna sebenarnya. Mata'tina fatu hadisana. Nah, itu berarti dia fatu hadisana itu masubun bi an mudmarah wujuban setelah fa sababiyah. Nah, kalau enggak ada fa sababiyah, maka akan mempengaruhi tu hadisuna. Nanti harus rofa juga enggak boleh dijazam. Kenapa? Karena syaratnya dia harus masbuk bin talab, bukan masbuk bin nafi. Ini kan nafi di sini ya. Baik. Ya. Kemudian wala yajuzu laka jazmu, enggak boleh dijazam juga, gitu kan? Wa qad ghalata fi dzalika sahibul jumali, ya, telah keliru dalam masalah ini sahibul jumal, itu maksudnya al jumal fin nahwi, ada kitab namanya al jumal fin nahwi. Itu punya siapa? Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Itu mengatakan boleh nafi itu menjazmkan fi'il mudhari. Karena syaratnya itu sama seperti nawasib mudhari. Tapi ketentuannya itu adalah mujarrad minal fa kemudian kusida bihil jaza. Nah, itu kan ketentuannya terpenuhi. Adapun yang mendahulunya enggak harus talab. Iya, boleh nafyu mahdin juga. Maka sehingga boleh antum katakan ma ta'tina tuhaddits. Nah, itu boleh. Ya, boleh dalam pandangan sahibul jumal. Jelas ya ini ya? Tapi rasa enggak boleh. Iya, ya. Pokoknya kalau metodenya Ibnu Hisham itu dia lebih menjelaskan pendapat yang kuat dulu baru membawa pendapat yang lain. Ya. Baik. Wasani nahu anta ta'tina tuhaddisuna. Anta ta'tina khobar mutsbat. Anta ta'tina kan khobar di sini. Khobariyah, jumlah khobariyah. Dia mutsbat karena enggak ada nafi. Ya, berarti di sini tuhaddisuna masbukun bi khobarin mutsbat. Maka wajib dirofa ijma'an, enggak boleh di jazm, enggak boleh di nasab. Jelas ini ya? Baik. Lanjut, Syekh. وأما قول العربي اتقوا الله Kok pakai alif maksur? Ittaqullaha mru'un fa'ala khairan yuthab 'alaihi bil jazmi. Fawajhuhu an ittaqullaha wa fi'lu wa fa'ala khairan wa in kana fi'laini madiyaini zahiruhuma al-khabara. Al-khabaru illa anna al-murada bihima at-talabu wal-ma'na liyattaqillaha imru'un waliyaf'ala khairan wa kadhalika qawluhu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum fajuzima yaghfir li'annahu jawabun liqawlihi ta'ala tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna liqawnihi fi ma'na aminu wa jahidu wa laysa jawaban lil istifhami li'anna ghufrana dhunubi la yatasabbabu an nafsid dalalati bal anil imani wal jihadi. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa amma qaulul arabi, adapun ucapan orang-orang Arab, ittaqullaha mru'un fa'ala khairan, seseorang yang bertakwa kepada Allah, fa'ala khairan dan melakukan kebaikan, yuthab alaih, maka dia akan diberikan ganjaran atau pahala atas takwa dan perbuatan baiknya. Di sini syahidnya ihwan, ittaqullaha mru'un fa'ala khairan, ini kan khobariyah ya, ini khobar ya. Dia menghabarkan orang yang bertakwa kepada Allah melakukan kebaikan maka diberi pahala. Jadi yusab di sini fi kalamil arab itu dijazm. Yusab fi'il mudhari' majzum di sini. Dia mujarrad minal fa, gitu kan? Kemudian kusida bihil jaza. Tapi dia tidak didahului oleh talab di sini. Karena di sini ittaqallaha mru'un fa'ala khairan bukan talab tapi khobariyah. Maka bagaimana taujihnya? Maka saya mengatakan fawajuhuhu anna ittaqullaha wa fa'ala wa in kana fi'liyaini madiyaini, meskipun ittaqullah wa fa'ala itu fi'il madi secara zahirnya ya, yang mana secara zahirnya adalah khobar, tapi dia secara makna adalah talab ya, secara makna adalah talab. Kalau dalam ilmu balagoh nanti ada namanya kan khobariyah urida bihi talab, jumlah khobariyah urida bihi talab, jumlahnya khobariyah tapi yang diinginkan adalah talab, entah itu perintah atau larangan ya. Nah, dhabitnya bagaimana untuk mengetahui khobariyah itu bermakna talab atau bukan? Dhabitnya adalah jika yumkin tasdiquhu wa takdzibuhu maka itu khobariyah mahdhah ya, khobariyah mahdhah. Tapi kalau la yumkin tasdiquhu wa la takdzibuhu maka itu adalah talab, maka itu adalah talab ya. Contoh di sini ittaqullaha mru'un fa'ala khairan yusab alaih, ini gak bisa kita katakan sadiq, gak bisa kita katakan kadib, karena berarti ini pasti tolab. Seakan-akan maknanya ittaqillah ya, ya ittaqillah kan liat takillah, kalau fi'il mudhari'nya kan liat takillah imru'un waliyaf'al khairan, berarti tolab yusab alaih, maka dia akan diberi pahala. Jadi maknanya itu adalah tolab, walaupun lafaznya itu adalah khobariyah, karena enggak bisa ditasdik dan enggak bisa ditakdzib di sini. Maka itu adalah dhabit dari talab. Kayak antum katakan ijlis, antum bisa katakan anta shodiq anta kadzib enggak di sini? Enggak. Yang bisa lakukan atau tidak, gitu kan? Ijlis. Berbeda kalau antum katakan Muhammadun hadirun. Ini khobariyah. Bisa kita tasdik, bisa kita takdzib, ya. Maka ini khobariyah namanya. Khobariyah, paham? Kalau misalnya hal anta, hal Muhammadun hadirun, talab atau khobariyah? Talab, karena enggak bisa ditasdik, enggak bisa ditakdzib. Adanya jawab na'am aula, gitu kan? Nah, sama kayak di sini juga. Antum ittaqullaha mru'un fa'ala khairan yusab alaih. Di sini enggak bisa antum katakan shadiq, enggak bisa antum katakan kadzib. Maka pasti maknanya di sini adalah talab. Berarti kalau ta'wilnya bagaimana? Ta'wilnya liat takillaha waliyaf'al khairan yuthab alaih. Jelas ya? Berarti di sini karena dia khobariyah bermakna talab, maka bisa menjazamkan fi'il mudhari' dengan ketentuan fi'il mudhari'nya mujarrad minal fa' wa kusida bihil jazak. Ya wa kusida bihil jazak. Kemudian dia membawakan syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Yaghfir di sini. Yaghfir fi'il mudhari' majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Apa amilnya? Apa amilnya? Khabariyah bermakna talab. Ya, bermakna talab. Tu'minuna billah wa tujahidun itu maknanya aminu billahi wa rasulih. Wajahidu fi sabilih bi amwalikum wa anfusikum seterusnya yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni kalian. Ya, karena di sini kalau antum katakan tu'minun nabilah wa tujahidun di sini adalah tidak bermakna talab, itu keliru gitu kan? Itu keliru. Kenapa? Karena di sini laisa mahallan litasdik wa takdzib gitu kan? Ya, yang namanya gufran itu sebabnya apa, Iwan? Al-iman. Ya, wal jihad gitu kan, bukan jawaban dari istifham ini. Hal adullukum ala tijaratin gitu kan. Terus jawabannya ya gufir, bukan. Tapi gufran itu sababuhu al-iman wal jihad, bukan istifham. Ya. Dan juga di sini pasti orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah itu diampuni dosanya. Itu berarti bukan mahallan litakzib wa tasdik. Sehingga pasti maknanya di sini tolab, karena ya gufir ini adalah jaza untuk iman, jaza untuk jihad. Paham ya? Karena dia jazak balasan untuk iman, balasan untuk jihad, maka itu kapan orang dapat jazak balasannya? Ketika dia melakukannya. Berarti di sini maknanya amr, aminu wajahidu gitu kan, bukan bermakna khobar saja. Paham ya? Kalau sekedar khobar saja mungkin enggak mendatangkan ampunan. Itu hanya khobar tanpa pelaksanaan. Enggak mungkin kan? Berarti kufron itu akan terwujud ketika kita melaksanakannya. Bakti ini adalah perintah kalau begitu supaya kufron itu terwujud. Berarti di sini khobariyah bermakna tolab. Jelas ya? Ya, baik. Beli kalimat sebelumnya ini enggak perlu dijawab sebenarnya. Hah? Kalimat istifham sebelumnya ini enggak perlu dijawab. Enggak. Iya. Baik. Terus? Lanjut. Walau lam yuqsad bil fi'li al waqi'i ba'da talabi al jaza'u imtana'a jazmuhu ka qawlihi ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum fatutahhiruhum marfu'un bi ittifaqil qurra'i wa in kana masbuqan bit talabi wa huwa khudh li kaunihi laysa maqsudan bihi ma'na إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم صفة لصدقة ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على ja'li yarithuni sifatan liwaliyan wabil jazmi ala ja'lihi jaza'an lil amri wa hadha bi khilafi qawlika i'tini bi rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu fa innahu la yajuzu fihi al jazmu li annaka la turidu anna mahabbatar rajuli lillahi wa li rasulihi musabbabatan anil ityani bihi kama turidu fi qawlika i'tini ukrimaka bil jazmi li anna ikramaka musabbabun anil ityani wa innama aratta i'tini bi rajulin mausufun bihadhihi as-sifati Tapi kesimpulannya sebenarnya sini sama, Ikhwan. Jadi syarat yang kedua, ya, fi'il mudhari' jazm setelah talab itu adalah ketika fi'il mudhari' dihadirkan sebagai jaza. Ya, dihadirkan dengan tujuan dia sebagai jawab talab atau jaza talab. Nah, artinya kalau ada fi'il mudhari' jatuh setelah talab, mujarrad minal fa, tapi dia laisa li qasdil jaza, bukan dihadirkan untuk jawab talab atau jaza talab, maka enggak jazm. Ya kayak tadi ana contohkan ahdir rajulan yaktubu ad-darsa. Yaktubu kan fi'il mudhari' jatuh setelah talab ahdir. Dia mujarrad minal fa, tapi dia dihadirkan bukan lil jaza, tapi sifat untuk rajul. Maka di sini enggak boleh dijazm yaktubunya, wajib marfu. Ya, sama kayak di sini firman Allah, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Tutahhiruhum itu fi'il mudhari' jatuh setelah talab hud. Ya kan? Hud talabnya fi'il amar, jatuh setelah talab. Tutahhiruhum fi'il mudhari' mujarrad minal fa. Ya, dia jatuh setelah talab, tapi laisa li qasdil jaza, bukan untuk jaza di sini, tapi sifat untuk shadaqah. Ya, tutahhirutum sifat untuk shadaqah, maka dia wajib marfu di sini, tutahhiruhum. Kecuali ikhwan, kecuali kalau dia mengandung dua makna, bisa sebagai sifat, bisa sebagai jaza. Artinya dia bisa dibawa maknanya sebagai sifat, bisa dibawa maknanya sebagai jaza. Maka sesuai dengan kaidah, kalau dia bisa dibawa ke makna jaza, jazm, gitu kan? Kalau dibawa ke makna sifat, maka marfu. Ya, contohnya di sini, fahabli min ladunka waliyan yarisuni. Fahabli min ladunka waliyan yarisuni. Yarisuni fi'il mudhari' jatuh setelah talab. Hab, gitu kan? Hab. Kemudian di sini dia mujarrad minal fa. Ya. Dia dan dia di sini bisa dibawa ke makna jaza, bisa dibawa ke makna sifat. Ya. Kalau sifat berarti antum katakan anugerahkan kepadaku dari sisimu seorang wali keturunan yang mewarisiku. Berarti dia sifat untuk wali. Nah, maka di sini harus marfu. Yarisu, yarisuni. Ya, yarisuni. Kemudian kalau antum bawa dia ke makna jaza, ya, jawab dari talab misalnya. Ya, sebab dia minta dianugerahkan, sebab dia berdoa, habl itu apa? Supaya ada yang mewarisi. Berarti itu jaza, gitu kan? Berarti antum boleh baca jazam. Fahabli min ladunka waliyan yarisni. Kalau antum bawa kemana aja? Jaza. Nah, itu. Tapi kalau enggak bisa mengandung dua makna ini, ya enggak bisa dibawa kemana jaza, hanya bisa dibawa kemana sifat saja, maka wajib marfu. Wajib marfu. Ya, contohnya di sini ya contoh ini i'tini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulah. Datangkan kepadaku seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yuhibbu di sini fi'il mudhari' jatuh setelah talab. I'tini mujarrad minal fa. Tapi dia laisa lil jaza. Dia tidak mengandung makna jaza karena mahabbah itu ya bukan jazaul itian, gitu kan? Mahabbatullah wa rasul itu bukan jawab atau jaza sebab itian, gitu kan? Tapi dia adalah sifat untuk rajul. Laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, sifat untuk rajul. Maka di sini dia hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu sifat saja. Wajib marfu. Yuhibbu, enggak boleh yuhibba. Ya, enggak boleh. Jelas ini ya? Baik. Kita lanjut. Kita percepat aja. Wa'alam annahu la yajuzu al-jazmu fi jawabin nahi illa bi syartin an yasihha taqdiru syartin fi mawdi'ihi maqrunan bila annafi. Sini itu. Enggak salah berarti ini. Oh, ada kalau di ana enggak ada. Ya, ada alif. Fi mawdi'ihi maqrunan bila annafiyati ma'a sihhati al-ma'na wa dhalika nahwu qawlika la takfur tadkhulil jannata wa la tajnu minal asadi taslam fa innahu law qila fi mawdi'iha in la takfur tadkhulil jannata wa in la tudni wa in la tadnu minal asadi taslam. Sahha bikhilafi la takfur tadkhulun nara wa la tadnu minal asadi ya'kuluka fa innahu mumtani'un fa innahu la yasihhu an yuqala in la takfur tadkhulun nara wa in la tadnu minal asadi ya'kuluka. Nah, ini kita kalau kita ringkas ikhwan, ini syarat tambahan untuk la nahiyah. Syarat tambahan untuk la nahiyah yaitu la nahiyah itu talab dengan la nahiyah bisa menjazamkan jawabnya dengan syarat apabila posisi la nahiyah bisa diambil oleh in dan la syarti, in dan la nafiyah. In syartiyah dan la nafiyah. Itu syaratnya. Dan dengan catatan ma'asihatil makna. Maknanya harus lurus, maknanya harus benar. Artinya kalau cuma mengambil doang, mengambil posisinya tapi maknanya rusak, maka syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dia tidak bisa menjazamkan fi'il mudhari yang menjadi jawab tadi. Jelas ya? Nah, contohnya di sini kalau kita katakan la takfur tadhul al-jannata. La takfur tadhul al-jannata. Syaitnya adalah tadhul. Ya. Dia fi'il mudhari mujarrad min al-fa' jatuh setelah talab berupa la nahiyah. Sedangkan syarat dari la nahiyah menjazamkan jawab talab adalah ketika posisinya bisa diambil oleh in dan la. Di sini bisa enggak? Bisa. In la takfur, jika Anda tidak kufur, tadhul al-jannah, masuk surga. Maknanya sahih. Yastakim al-makna. Maka di sini artinya dia menjazamkan jawab talabnya. Ya. Kemudian contoh lain, la tadunu minal asad taslam. Jangan mendekat ke singa, maka kamu selamat. Ya kan? Berarti kalau kita ganti dengan in la tadnu minal asad, jika kamu tidak mendekat ke singa, taslam. Makna yastaqim. Nah, karena di sini maknanya yastaqim, berarti taslam itu adalah jawab talab dari la nahiyah. Jelas ya? Di sini berarti benar. Nah, kalau maknanya tidak lurus, maknanya rusak, ya, dengan diganti in la, maka berarti fi'il mudhari'nya enggak boleh majzum. Misalnya kayak tadi, la tadnu minal asad ya'kuluka, kita bilang. La tadnu minal asadi ya'kuluka, enggak boleh ya'kulka. Kenapa? Kalau karena diganti in la, maka maknanya tidak yastaqim, tidak lurus, tidak benar. In la tadnu minal asad ya'kuluka. Jika kamu tidak mendekat ke singa, maka memakanmu. Itu kan enggak benar. Justru dengan menjauh, maka tidak akan dimakan. Nah, berarti di sini la yastaqimul makna ketika diganti dengan in la, maka di sini fi'il mudhari' setelahnya tidak majzum tapi marfu. Maksudnya jawab talabnya wajib marfu, enggak boleh majzum. Jelas ya? Ya. Atau contoh lain di sini, la takfur tadhul annara. La takfur tadhulu annara, kita bilang enggak boleh tadhul. Kenapa? Karena maknanya la yastaqim kalau diganti dengan in la. In la takfur tadhulu annara. Itu salah gitu kan? Sehingga tadhulu wajib marfu. Okay. Ya. Baik. Lanjut. Wa li hadha ajma'at as-sab'atu 'ala ar-raf'i fi qawlihi ta'ala wa la tamnun tastakthir li annahu la yasihhu an yuqala in la tamnun tastakthir. Jadi di sini ajma' as-sab'ah, maksudnya dalam qiraah yang 7 ya, qiraatus sab'ah itu sepakat membaca ropak tastaksiru. La tamnun tastaksiru. Tastaksiru di sini fi'il mudhari' jatuh setelah talab la nahiyah gitu kan. Tapi enggak boleh dijazam di sini, di rafa'. Kenapa? Karena tastaksiru di sini laisa qasdan lil jaza'. Dia didatangkan bukan sebagai jaza'. Ya, tapi dia adalah hal untuk dhamir yang ada di tamnun. Anta. Ya, tastaksiru itu adalah halnya. Hal. Artinya apa? Jangan memberi dalam keadaan mengharapkan balasan yang banyak. Tastaksir itu apa? Hal. Jumlah fi'liyah fi mahali nasbin hal untuk domir anta yang ada di tamnun. Jelas ya? Di sini. Jadi dia bukan jawab talab. Sehingga di sini wajib marfu. Ya. Makanya saya mengatakan di sini, in la tamnun tastaksiru walaysa hadza bijawab. Ya, in la tamnun, jika kamu tidak memberi, tastaksiru. Nah, itu bukan jawaban gitu kan? Itu bukan jawaban. Nah, karena dia bukan jawaban dan bukan juga bermakna jaza, tapi dia adalah hal untuk dhamir yang ada di tamnun, yaitu dhamir anta. Tuh. Makanya saya mengatakan walaysa hadza bijawabin wa innama huwa fi mawdi'i nasbin 'ala al-hali min ad-dhamiri fi tamnun fa ka'annahu qil wala tamnun mustaksiran. Wala tamnun mustaksiran maksudnya wala tamnun, jangan memberi karena mengharapkan atau dalam keadaan mengharapkan balasan yang lebih banyak gitu. Hal ya, hal. Wa ma'na al-ayati anna Allah ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahaba syai'an. Anak, nah, an yahaba syai'an wa huwa yatma'u an yata'awwada minal mauhubi lahu aktsaru minal mauhubi. Fa in qulta fama tasna'u bi qira'atil Hasan al-Basri tastakthir bil jazmi. Jadi ada qira'ah Hasan Basri mengatakan tastakthir dengan jazm. Ya, apa maknanya? Maka ini taujihnya. Sini. Qultu yahtamilu thalathatu awjuhin. Yahtamilu thalathata awjuhin. Ahaduha an yakuna badalan min tamnun ka'annahu qila la tastakthir. Tastakthir atau tastakthir? La tastakthir. La tastakthir ay la tara ma tu'tihi kathiran. Wa thani an yakuna qaddaral waqfa alayhi likaunihi ra'si ayatin. Fa sakanahu li ajli alwaqfi thumma wasalahu bi niyyati alwaqfi. Wa thalithu an yakuna sakanahu litanasubi ru'usil ayati ayi wa hiya fa anzir fa kabbir fa tahhir fahjur. Nah, ini taujih dari qiraah Hasan al-Basri yang dalam keadaan jazm. Ya, sebenarnya di sini ada satu posisi dia di i'rab jazm, yaitu ketika dia sebagai badal untuk tamnun. La tamnun ay la tastaksir. Ya, la tastaksir. Berarti dia itu adalah nahi. Maka tastaksir majzum dengan la nahi. Itu taujih yang pertama. Kemudian taujih yang kedua dan ketiga itu bukan jazm, tapi itu lil waqfi saja. Hazful haraka lil waqfi. Ya, karena antum sebagaimana membaca ru'usul ayat, maksudnya ujung ayat, itu kan dibaca kalau waqaf maka tidak menampakkan harokat. Iya kan? Nah, itu di begitu pun tastaksiru dibaca tastaksir lil waqfi karena dia fi ru'usil ayat, karena ada di ujung ayat. Ya. Jadi mungkin Hasan al-Basri bacanya waqaf. Iya. Ya, bukan jazm. Ya, bukan jazm, tapi memang hazful harakah untuk waqfun gitu kan. Kemudian atau untuk tanasubu ru'usil ayi. Untuk menyelaraskan akhir ayat. Karena semuanya kan sukun. Di situ mulai fa anzir, fa kabbir, fa tahhir, fahjur. Maka untuk menyesuaikan tastakthir. Nah. Ya, untuk tanasub saja itu taujihnya. Tapi semuanya sepakat kalau di situ sebenarnya bukan jawab talab yang harus jazm. Kalaupun ada yang baca jazm, maka taujihnya bukan sebagai jawab talab. Ima sebagai badal untuk tamnun atau sebagai waqaf. Ya, sebagai waqaf itu taujihnya. Wallahu alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke amil yang kedua, ketiga dan kelima. Ya, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hai, jamak ayat.